Ikhwan akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah syukur sampai kepada kepada Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam telah menciptakan dan mentakdirkan memberi nikmat-nikmat kepada kita, dan kepadanya lah kembali segala urusan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk kita beristiqamah di atas sunnah, dan semoga Allah SWT juga memberikan kita taufik untuk kita sentiasa berusaha menambahkan kefahaman kita di dalam agama Allah melalui Alkitab dan Sunnah sesuai dengan fahaman Salaful Ummah. Dan alhamdulillah kita telah membaca beberapa ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah, dan seperti biasa kita akan meneruskan huraian ayat-ayat yang berikutnya. Bukan tombong masa, kita akan teruskan kepada ayat ke 233 dalam kitab muka surat 388. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Ya, maksudnya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajipan ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan kerana anaknya, dan seorang ayah kerana anaknya, dan waris pun berkewajipan demikian. Apabila keduanya ingin menyapih, yakni sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di ayat ini menyambung ayat-ayat berkaitan dengan hukum perceraian, iddah dan juga rujuk selepas perceraian. Jadi datang ayat ini dimulai dengan suatu ayat berbentuk khabar, yaitu firman Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna, para ibu al walidat hendaklah menyusukan anak-anaknya. Jadi hendaklah itu adalah tafsiran asalnya, para ibu menyusukan anak-anak. Jadi asalnya khabar, para ibu menyusukan anak-anak berapa lama? Haulaini kamilain, iaitu 2 tahun yang penuh. Jadi apakah benar? Hendaklah, itu boleh ditambah. Jadi kalau ada hendaklah, artinya dah perintah. Sedangkan ayatnya cuma khabar. Diketahuilah ayat-ayat seperti ini khabar di dalam nas, dalam syariat, dalam kitab dan sunnah. Terkadang dia berbentuk khabar, dan terkadang dia lebih daripada khabar. Dia adalah khabar dan juga perintah ataupun larangan. Dan bila ada perintah, maka kita kena ambil usul berkaitan dengan bab perintah dan kaedah usul fiqh. Setiap perintah asal hukumnya wajib, melainkan ada karinah menunjukkan bahawa dia sunat, tidak wajib. Dan gitu juga kalau khabar itu dimaksudkan larangan, maka usulnya larangan, setiap larangan hukumnya haram. Jika ada karinah baru kita jadikan dia hukum makruh. Ini usul yang sangat penting, dan khilaf ataupun perbezaan pendapat biasanya balik kepada usul ini. Bila datang larangan dari Rasulullah SAW, hendaklah atau perintah, hendaklah kamu melepaskan, membiarkan janggut kamu, bersalahanlah dengan orang-orang Majusi dan musyrikin. Jadi ini apa? Larangan. Baik, boleh ya? Jadi kalau usul fiqh kita adalah asal larangan haram, jadi hukumnya haram. Kalau mereka yang berbeza usul fiqhnya ini, mereka akan kata, oh, larangan ini, yakni jangan menyerupai orang-orang musyrikin dan majusi dalam apa memotong janggut ini, hanya makruh saja. Nampak berbeza hukumnya. Dah berbeza kan hukum. Dan ini masalah. Kalau kita nak gunakan kaedah ni, maka nampak tak adalah yang haram, sikitlah yang haram. Semuanya makruh. Ha. Lepas tu kalau dah makruh, boleh turun lagi. Akhirnya jadi halal. Setiap larangan Nabi SAW, tak apa, makruh je. Akhirnya jadi apa? Halal je, tak ada apa-apa, tak ada beza. Tak ada faedah Nabi SAW, larang. Dan tak ada faedah Nabi SAW, perintah. Buatlah. Alah, ni tak wajib. Cuba yang ganteng tu. Kalau awak usul fiqh, setiap perintah tak wajib, setiap larangan tidak haram. Jadi bila nak jadi wajib? Perintah pun tak wajib, dah suruh pun tak wajib, dan bila nak jadi haram? Dilarang pun tak haram-haram lagi. Jadi itu kaedah yang sangat rosak. Kaedah yang sangat rosak, iaitu dalam bab asal perintah itu wajib, asal larangan itu haram. Boleh? Apalagi kalau ada penguatnya. Bersalahanlah kamu dengan orang-orang Majusi dan orang-orang musyrikin. Nah, jadi itu perbuatan apa ni? Orang-orang musyrikin, orang-orang Majusi. Bersalahanlah dengan mereka. Nah, tapi kalau zaman sekarang orang Majusi, orang musyrikin pula dah pelihara janggut, ini macam mana pula? Orang sing lagi tak potong terus. Sampai ikat naik ke atas. Melainkan sing murtad lah kita kata kan. Dan sing apa tahu asal usul daripada mana? Dia kan. Tahu tak datuk nenek moyang orang-orang sing ni adanya orang-orang apa? Islam. Asal mereka adalah orang-orang apa ni? Karikat. Tetapi dia seleweng punya seleweng, dia combine punya combine, dia harmoni dengan Hindu, akhirnya dia jadi apa? Dia jadi sing. Sebab tu dia ada lima, macam lima rukun dia, rukun Islam. Tak boleh potong rambut, lewat janggut, dan itu Islam asalnya. Mesti pakai sorban. Ha, itu dia punya, lebih sikit dia punya sufi dia, tapi asalnya Islam dia. Dan tak boleh panjangkan, tak boleh isbal. Sing tak isbal sebetulnya. Dia pakai macam tu. Dan itu pun salafi juga sebenarnya. Ha, tapi dia ada selitkan dia punya sikat dalam apa ni, sikat dengan apa tu? Ha, dengan pisau. Dan sikat tu pun sunnah. Sunnah. Adalah apa lagi, tapi tu lima yang saya ingat. Kau boleh tengok dekat Wikipedia ke, atau mana-mana asal usul. Tapi bila akidah habis menyeleweng, dia tak percaya pun pada surga neraka lah. Sebab tu kita lihat tempat ibadat mereka, kalau silap kita ingatkan apa? Kita masjid dan Jumaat, jangan pula masuk kat situ. Sama je. Cuma asal usul dia daripada Islam. Itu bahayanya. Dan ada tarikat zaman sekarang ini dah hampir dah tak ada rupa Islam dah lagi. Akidah dia, amalan dia, joget-joget ni semua. Ya ke tidak? Lepas tu ada band, ada apa semuanya, orkestra. Dah macam orang Islam. Tak mustahil satu hari awak tak, dia jadi apa ni? Dia jadi agama lain, agama sendiri. seperti Syiah dah jadi agama sendiri. Syiah dah tak ada rupa Islam lagi dah. Akidah dia semua dah menyeleweng. Amalan-amalan semua dia, yang solat dia pun dah lain, apa semua dah lain. Dia tak mustahil dia jadi apa? Satu agama baru. Dia menunjukkan bahaya apa? Bahaya bid'ah. So, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Pentingnya ikut sunnah, berpegang teguh pada sunnah. Sebab kalau kita lepaskan aja tali sunnah ini, kita tak genggam kuat-kuat, kita tak gigit dengan geram kita bagai tadi, dia terlepas lah. Dia senang lepas, menunjukkan apa? Tali sunnah ni senang terlepas. Kalau tak dipegang kuat-kuat, mesti nak kena strict pegang apa? Pegang sunnah. Sebab kita menyeru kepada orang-orang Islam untuk pegang teguh kepada Islam pada sunnah. Wajib strict dalam agama, dalam maksud ini. Sebab bila kita terlepas saja, dia akan masuk kepada lawan daripada sunnah, iaitu bid'ah. Dan bid'ah ada macam-macam. Yang paling teruk adalah bid'ah yang sampai menjadikan orang itu kafir, sampai jadi musyrik. Dan sebuahnya adalah kesesatan belaka. Dan semua kesesatan tempatnya di neraka. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Dan apa lagi selepas kebenaran melainkan kesesatan? Yang Quran Allah kata dalam surah Yunus, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Apa lagi kalau orang selepas kebenaran itu melainkan kesesatan? Jadi dalam dunia ni cuma ada dua, sama dia hak ataupun dia batil. Cuma yang batil tu kadang-kadang campur dengan yang hak, dia tetap batil. Kalau hak tu mesti jelas, kita tengok dia ada macam cahaya, kita dapat rasakan ketenangan jiwa, kita nampak kebenaran jelas. Dan kegelapan tu, yang kebatilan tu juga jelas. Ini disebutkan daripada kata-kata salah, bahawa dia sentiasa gelap. Dan dalam hati sentiasa akan merasakan apa? Tidak tenang pada dia. Jadi senang nak kenal al-haq dan al-batil. Sebab itu zaman sekarang, orang kalau nak bawa kebatilan, dia tak bawa kebatilan yang jelas. Dia akan bawa kebatilan bercampur aduk dengan kebenaran. Ada kebenaran kat dalam. Dia hiaskan. Make up lah kita kata ya. Pada kereta dah booking sana, tua dah, berapa puluh, dah berapa tahun dah, COE dah berapa kali renew. Tapi spray balik apa semuanya kan, balik baru lagi cantik, nampak macam baru. Boleh tu. Jadi orang ingatkan apa ni? Oh ni betul lah, ni betul lah. Dihiaskan dengan kata-kata ulama, dihiaskan Quran sikit, hadis sikit, kata-kata salam sikit, dan macam-macam dengan falsafah, dengan emosi, dengan apa. Terus orang ingatkan inilah yang benar, yang betul, inilah Islam. Baik. Jadi asal khabar, khabar. Tapi biasa dalam khabar juga ada makna apa? Perintah ataupun larangan. Ayat ini sebenarnya adalah khabar berbentuk perintah. Wal walidatu yurdi'na. Tapi perintah ini bukan perintah wajib. Sebab kalau kita kata wajib, maknanya apa? Ibu-ibu mesti wajib menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun yang sempurna. Adakah dia wajib? Ha, kalau ikut asal, wajib. Tapi Ibn Kathir awal-awal dia kata ini adalah irsyad. Ini adalah perintah irsyadi. Apa maksud perintah irsyad? Maksud rasa irsyad kita tahulah. Irsyad maknanya petunjuk. Petunjuk maknanya nasihat. Dan nasihat kepada yang baik ke tak baik? Kepada yang baiknya, baiknya macam ini. Kalau nak kata perintah ni perintah sunnah, ya lah juga irsyad. Buat bagus, banyak manfaatnya, dapat pahala juga. Baik. Tak buat tak, tak terus. Dan dalil yang mengalihkannya daripada asal hukum wajib adalah apa? Selepas ni tu. Ayat lepas tu kata apa? Liman arada an yutimma ar-radha'a. Bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Oh, bagi siapa yang ingin, bagi siapa yang tak ingin, tak apa. Ya, jadi inilah kharifnya. Kat dalam ayat tu juga mengatakan bahawa ini tidak wajib. Ini amru irsyad. Salah silap. Sama. Jadi kita kalau ada tarina, mengalihkan perintah itu daripada wajib, atau larangan itu daripada haram, maka kita kata demikian. Sama ada di dalam nafsu ataupun dia dekat luar nafsu. Yurdi'na al-walidat, lafaz ni walidat, dia mu'annas lah, feminin kepada al-walid. Al-walid asalnya yang melahirkan, walad. Betul tak? Fa'il kepada perbuatan waladah. Betul tak? Tapi bila dah feminin, jadi maknanya apa? Yang melahirkan ibu. Kalau walid aja tak ada sa' marfu', tak ada femininnya, maka dia bapa. Jadi ibu-ibu, yakni yang melahirkan anak, hendaklah dia menyusukan, yurdi'na. Jadi fi'ilnya yurdi'na maknanya menyusukan auladahunna. Dinisbahkan anak-anak kepada mereka. Dinisbahkan anak-anak tu kepada mereka. Auladahunna, anak-anak mereka. Dan bila dinisbahkan anak-anak kepada ibu-ibu, ada makna ke tak ada makna? Ada. Sebab ni dalam bab apa? Menyusu. Jadi ni seolah-olah apa ni, nak pancing, nak tarik hati ibu-ibu yang memang asalnya sayang anak pun. Fitrah ni memang nak susukan anak. Tapi pancing lagi, digalakkan lagi. Ni anak-anak kamu, kamu lah susukan. Jangan kasih pada lembu, susukan. Maksud dia gitu lah. Jangan kasih pada penyusu-penyusu lain. Lagi zaman dahulu, orang Arab biasa apa ni? Hantarkan anak-anak dia apa? Orang-orang lain susukan. Rasulullah SAW sendiri apa ni? Tidak disusukan oleh ibu, tidak disusukan oleh orang orang lain. Tapi di sini ayat ni kata apa? Yang bagusnya adalah ibu-ibu sendiri yang menyusukan. Kemudian Allah SWT khabarkan juga tempoh penyusuan. Haulaini. Haulain, haul. Mana haul? Sekarang kita dah tahu haul ke apa lah. Haul tu maknanya setahun. Tapi maksud kita kat sini adalah peringatan tahunan, anniversary. Dan dia khusus pula kat zaman kita ni, peringatan hidup ke peringatan mati? Peringatan mati. Setahun anniversary lepas kematian seorang kita sambung. Ataupun 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tiap-tiap tahun kita sambung. Sebab kalau dia haul peringatan kehidupan, kelahiran, dia jadi maut, maulid. Itu dia. Orang mati pun kita sambut. Sambut dengan apa? Dengan kesedihan, apa lagi? Takkan nak bahagia. Orang jahat, awak punya musuh pun awak tak kuasa. Tiap-tiap tahun dia mati, awak nak pergi ingat dia mati. Betul tak? Ini betul, ini teruk lah. Kita pun tak sambut kematian kita. Ya tak? Kita pun tak sambut kematian Abu Lahab. Ada orang yang kita sayang, kita sambut tak? Kita ingat tak kematian dia? Apa faedah kita ingat kematian dia? Ada faedah tak? Baik, apa akan jadi bila kita ingat kematian dia? Kita kan sedih. Adakah dituntut untuk kita sedih lagi atas kematian seseorang, atas musibah? Lepas tu kita perbarui kesedihan kita, perbarui kesedihan kita. Sedangkan Allah SWT ataupun syariah ni suruh apa ni? Bila ada kematian, memang awak akan sedih. Itu tabii. Manusia ada hati perut, istilah sedih. Sebab tu dibenarkan apa ni untuk apa? Untuk takziah, untuk bersedih, betul lah. Dan untuk orang-orang wanita, kematian suami ada khususnya lagi, dibenarkan lagi untuk bersedih lebih lama lagi, berkabung. Berkabung. Nah. Dan lepas tu, boleh tak teruskan lagi kesedihan tu? Dah tak boleh. Sebab kita kena teruskan kehidupan kita. Kalau setakat nak ingat, nak perbarui kesedihan, tidak disyariatkan, bahkan satu bid'ah. Sebab Nabi SAW, kematian banyak orang yang disayanginya. Yang paling disayangi, Khadijah radhiyallahu anha, isteri. Pernah tak dia buat haul untuk Khadijah? Tapi sekarang ada haul untuk Khadijah. Tiap-tiap tahun ingatkan dia. Tak ada pula. Tapi terkadang teringat. Kalau dah teringat-teringat, sedih itu datang, biasalah. Aku doakan untuk dia dan sebagainya, tak ada salah. Tapi kita sengaja nak ingatkan? Tidak. Dan kita juga sahabat-sahabat Nabi SAW ramai. Sama ada daripada kaum kerabatnya, ahlu baiknya, ataupun daripada keluar daripada Darul Baitnya. Ramai tak dengar dia mati syahid, mati dalam keadaan kejam dan seterusnya. Ada tak Nabi SAW buatkan haul untuk mereka? Sama ada haul peribadi individu ataupun susah sangat nak cari nak buat haul, kita jamakkanlah haul mereka. Pilih satu tarikh, jamakkan haul, lepas tu kita apa ni, sebutkan kebaikan mereka, kita doakan untuk mereka secara apa ni, secara jamak. Tak ada kan? Ada tak ada? Tak ada, sebab itu hanya memperoleh kesedihan. Tapi menceritakan tentang sirah, tarikh, keberanian, tak ada pasal. Kerana ada tujuannya, untuk ambil pelajaran dan sebagainya. Buka kitab orang, kalau yang meninggal dunia tu ada ilmu, kita buka kitab, kita dapat faedah. Menyebutkan apa tu, meriwayatkan kata-kata hikmahnya ke ataupun apa nasihatnya ke, bagus, ada faedah. Tapi kalau semata-mata untuk mengingat apa kesedihan, dan itulah yang berlaku sebab dipilihnya tarikh kematian, maka itu tentu sekali tidak disyariatkan dalam Islam. Yang buat ni kita tahu adalah orang-orang Syiah. Orang Syiah dia sambut hari kematian Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Jadi ada dua, dia nak peringatkan, dia nak perbarui kesedihannya kalau betul-betul orang sedih. Tapi nak juga nak perbarui apa? Kebencian terhadap apa? Musuh-musuh kononnya orang-orang Syiah yang membunuh Sayyidina Husain. Ada apa faedah? Jadi haul asal maknanya setahun, haul hala yahulu. Sebab tu dalam zakat pun ada haul. Haul asalnya maknanya dah sampai, dah sampai ajalnya, dah sampai apa ni, ketentuannya. Masuk dekat sini adalah bulan itu berjalan, jalan-jalan, saat masanya sampai kepada 12 bulan yang tu. Jadilah satu haul satu tahun. Dan maksud satu tahun bukan tahun kita dalam kalender kita ni, sebab kalender kita ni bukan kalender yang mengikut Kamari. Kalender bulan dia ikut kalender matahari. Adapun kalender Islam mengikut kalender bulan, bulan Kamari, Luna. Jadi dia kurang bilangan hari-harinya daripada bilangan hari-hari dalam kalender Masihi ni. Yang dimaksudkan sini dua bulan berturut-turut adalah dua bulan Islam. Haulai ni kamilai. Minta maaf, dua tahun. Baik, kemudian Allah kata haulai dah cukup lah dua tahun. Kamilai lagi. Apa makna kamilai? Sifat. Sebab sifat mengikut yang disifatkan. Jadi kalau haulai dia dalam bentuk apa tu, dalam bentuk mansub tu, maka kamilai ni pun sama maksud. Nah, ni merah lah. Jadi bukan sebarang 2 tahun, 2 tahun yang sempurna. Apa maksudnya 2 tahun sempurna? Tak kurang, tak lebih. Itulah makna sempurna. Sebab tu bila dikatakan Islam dah sempurna selepas wafatnya Rasulullah SAW, dia tak boleh lebih. Sebagaimana dia tak boleh, tak boleh dikurangkan, dia cukup, tak boleh tambah. Siapa yang nak tambah dalam agama, menunjukkan dia kata apa? Islam tak cukup lagi, tak sempurna lagi. Nabi tak habis buat kerja. Walaupun dia tak cakap, tapi kalau dia tambah, maknanya dia apa? Dia bercakap. Tapi jangan cakap macam ini lagi kuat daripada dia cakap dengan mulut. Sebab dia cakap dengan perbuatan. Perbuatan kadang-kadang speak louder than words. Itu dia. Walaupun awak nafikan, awak dah kata demikian. Kalau awak kata tak, dah sempurna, yang ni agama dah sempurna, kenapa awak tambah lagi? Tapi hakikatnya sebahagian mereka ni bermasalah banyak. Kalau setakat tambah satu apa ni, beberapa perkara dalam ibadat dalam Islam, dah satu hal pun dah kata, dah menunjukkan bahawa agama ni tak sempurna lagi. Tapi sebagian mereka kata apa ni, Nabi SAW ni boleh keluar ke kubur ni, boleh jumpa wali-wali dalam keadaan yang qadah, dalam keadaan sedar. Bukan dalam keadaan sedar, dalam keadaan apa? Sedar ni maknanya bukan mimpi. Awak tak tidur dan awak tak mabuk, awak segar bugar, Nabi boleh datang kat depan awak. Kalau awak tengah tidur, memang hantu lah tidur lah. Ha, nampak Nabi SAW, maknanya apa? Mata buka, mata celik tu. Mata buka, mata tutup, mata tutup lah kan? Mata tengah tidur. Itu dalam mimpi, tak ada tahu. Sekarang ni, cara yang tahu boleh nampak Nabi SAW. Dan Nabi boleh cakap. Boleh tambah lagi. Boleh kurang lagi. Lagi teruk lagi tu. Siapa yang berakidah demikian, lagi teruk. Dia tak bawa-bawa agama ni tak sempurna lagi. Atau pun mengatakan bahawa Nabi Khidir masih hidup. Lepas tu datang bawa riwayat daripada Nabi. Aku dengar daripada Nabi SAW, dia kata siapa baca zikir ini dia akan begitu dan begini. Macam tak heran juga orang kata demikian. Sebab daripada sudut riwayat dan sudut hadis, kalau dia masih hidup, dia masih sahabat. Dia dah kira lah sahabat macam Abu Bakar apa semuanya, sahabat Nabi. Bahkan dia sepatutnya tokoh sahabat tu dia paling tinggi ya, paling sini. Okay. Dan kalau kita tengok buku-buku hadis, ada kitab-kitab musnad seperti musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain lagi. Apa makna kitab musnad ni? Hadis kitab ni disusun mengikut apa ni? Sahabat. Dan semua riwayat-riwayat sahabat tu di list down, diriwayatkan lah. Lepas tu sahabat lain, mula Abu Hurairah, lepas tu Anas bin Malik, lepas tu siapa dan sebagainya lah. Ada tak dalam musnad, mana-mana kitab musnad, musnad Khidir alaihissalam? Patutnya ada tak? Dia tak jumpa Nabi, apa sebab dia tak riwayat kan dari Nabi SAW? Tak ada pula. Kalau dia tak riwayatkan waktu Nabi SAW masih hidup, diriwayatkan selepas Nabi SAW pun jadilah kan, diriwayatkan kepada tabi'in. Tak ada pun, Bukhari pun tak pernah jumpa dia kalau dia masih hidup, untuk riwayatkan dia dalam apa ni, dalam musnad. Masalah kan ni? Masalah. Kalau dia sahabat masih hidup lagi, siapa yang nampak sahabat dikira apa? Tabi'in, status tinggi tu. Jadi tunjukkan bahawa ni riwayat tak habis-habis lagi. Bila-bila saja dia boleh datang kat rumah awak, ataupun tanpa dia masuk, dia masuk email pun boleh. Mungkin dia buat satu apa? Website lah. Lagi bagus lagi, boleh sebarkan apa? Tak tahu. Kalau ada hikmah untuk dia hidup lagi sampai sekarang, betul tak ni? Kalau dia raib, tak pernah wujud, tak pernah nampakkan diri dia, tak ada kat masjid Mat Nabi, tak ada Masjidil Haram pun tak ada, Masjidil Aqsa pun tak ada. Orang mesti ingat duduk kat mana lagi ke? Masjid Sultan ke? Ingat dia duduk ke Masjid Habib tu? Habis mana nak pergi? Mana dia duduk? Apa dia buat? Tak dapat hidup lah, dia hidup terus tu lah. Gaib macam itu. Dan akidah ni sama pula dengan akidah Syiah. Dia ada imam apa? Imam Sirdab, imam gaib tu. Umur 4 tahun hilang, masuk dalam lubang. Lepas tu dia gaib dah ratusan tahun dah. Nanti dia akan keluar. Dia adalah imam yang terakhir. Dan orang Syiah nanti tiap-tiap hari ada dekat apa ni, mereka pergi kat tempat tu, Sirdab tu. Sirdab tu macam tu baru lubang gua gitu. Mereka semua panggil dia, keluar. Kalau dia hidup, raib, apa faedah dia? Lainlah malaikat. Dia raib, dia kerja. Ini manusia. Apa dia? Baik, kalau lah ada orang tu, dia duduk rumah dia tengah diam-diam, solat. Sekali datang aku Khidir. Assalamualaikum, Cik. Aku Khidir. Terus awak percaya? Ha? Lari. Okey, tu satu hal ni. Taruhlah dia datang dalam keadaan normal lah. Kat serban apa semua di hijau contohnya. Okey. Kalau dia kata aku, siapa kau? Aku Khidir. Oh, percaya? IC mana? Maksudnya boleh awak itu apa ni? Identify dia betul tak? Tak boleh kan? Siapa boleh? Tak jin ke? Tak apa. Pasal awak tak akan boleh buktikan atau boleh boleh pastikan naik saksi bahawa dia lah pulang dan pulang kalau awak tak pernah jumpa dia. Betul tak? Datang, maka duduk-duduk. Okey, datang. Siapa? Oh, saya ibu. Saya adalah nenekmu. Nenek kira moyangmu lah, kira moyangmu. Ada pun sebut nama. Awak tak pernah nampak moyang tu. Gambar dulu-dulu pun tak ada. Ni kira moyang yang keberapa ketujuh atas ni. Betul kan? Entah jin dah datang tu lah. Possible lah. Jadi siapa yang kata aku jumpa dia, saya jumpa dia, dia apa dia kata, mana bukti dia? Orang tu tak pernah jumpa dia. Siapa dia nak pastikan bahawa dia kata. Logik dia dah kata kami tak, tak boleh jadi hujah. Belum kita nak terima apa dia sampaikan, cerita dia. Sebab tu malaikat pun tak datang kepada manusia. Eh, tak datang kepada manusia. Kita tak pernah dengar pula sahabat-sahabat didatangi malaikat. Yang kita cuba dengar apa ni? Didatangi malaikat ketika Nabi SAW ada tu ada lah. Hadis Jibril kan ada. Dalam peperangan dan sebagainya. Takat datang pada individu, sahabat dan mereka lah paling layak didatangi oleh malaikat lah kita kata kan. Sebab mereka lah wali-wali Allah. Kenapa tak ada pula dengar? Tak ada riwayat didatangi oleh malaikat. Boleh Mikail ke siapa ke. Faham? Dan kalau kita kata tadi dia datang, dia beri salam, awak tengah sorang-sorang kat rumah, awak lari. Pasal apa? Dia sepatutnya salah seorang Nabi daripada zaman Nabi Musa AS. Dan ulama kata bahawa orang-orang dahulu badan mereka lebih besar daripada orang orang sekarang. Ada hadisnya. Jadi tinggi dia semacam besar semacam Bukan ada lemak rumah SPD, tak buat. Atau mungkin dia ada upaya untuk apa ni, untuk resize badan dia dan sebagainya. Itu lagi nak dalil lagi. Itu banyak yang tak kena, tapi orang percaya. Dan hakikatnya, baliknya semuanya kepada apa? Tadi yang kita nak sebutkan, kalau wujudnya macam gini, akidah macam ini menunjukkan bahawa agama ni tak sempurna. Perlu ada orang ni untuk ditambah agama. Kalau dia tak datang untuk menambahkan agama, dia tak ada apa-apa riwayat pun, yang ni even tak ada zikir pun tak ada apa, sebab apa dia tu? Dan kalau gitu tak ada isu lah. Cuma apa, isu dia lain nanti. Kenapa dia tak datang ni pun Nabi SAW berbaiat salam dengan Nabi SAW? Bila Nabi SAW dapat apa? Dapat wahyu kat Gua Hira. Kenapa dia tak datang? Orang lain semua datang, orang semua hijrah, dia tak payah datang, tak payah hijrah. Apa hukum baiat Nabi SAW? Beriman pada dia wajib. Hatta Nabi Musa AS kalau hidup zaman Nabi SAW, dia kena dia datang kepada Nabi SAW dan apa? Dan beriman kepada Rasulullah SAW. Itu dah hadis dalam saya depan. Paralah Musa lah, kerana Musa hayyan lama wasa'ahu illa'an yattabi'ani Allah minat. Kalau Musa hidup, tak ada sesuatu hal uzur baginya, mereka hendaklah dia beriman kepada korang, kau ikut tak? Kenipu. Bukan setakat beriman, boleh balik tak? Zaman Nabi SAW beriman, Nabi kata boleh balik, baru boleh balik. Nabi kata stay, jihad, ya tak? Mana dia boleh suka-suka keluar? Jadi kenapa dia tak ada? Jadi isu panjang lebar bab ni, dan ini semua kita nak terangkan tentang apa ni, kesempurnaan agama. Haulain ikamilain, maknanya ber 2 tahun yang sempurna. 2 tahun genap-genap, yang ni 24 bulan. Satu hari pun tak tambah, satu hari pun tak kurang. Liman arada an yutimma ar-radha'ah, bagi mereka atau bagi seorang yang ingin menyempurnakan ar-radha'ah. Arada ini muzakkar. Baik. Kalau muzakkar maknanya masculine ni, suami ke isteri ke anak, siapa yang nak sempurnakan penyusuan? Kita ada tiga pihak kat sini kan, suami, isteri dengan anak yang nak disusukan. Jadi ayat ni masukkan siapa? Bagi siapa yang ingin menyempurnakan susun. Siapa tu yang nak sempurnakan? Suami. Kalau ikut lafaz macam ini, maksudnya suami kalau nak sempurnakan susuan, Ha, maka susulah 2 tahun. Tapi kalau ibu nak, tak boleh. Macam tu ya? Kalau anak nak, mana nak tahu. Dia belum 2 tahun, dah tahu apa. Dia sampai 6 tahun pun dia nak susu. Ha, jadi sebenarnya begini. Arada ni di maskulin kan, sebab apa? Lafaz man. Man tu maknanya siapa. Dan bila siapa, default dia dia pakai maskulin. Tak semestinya mesti lelaki, boleh? Ha, tapi default dia dalam bahasa dia akan pakai lelaki. Jadi ini sebenarnya balik kepada apa? Kemungkinan dia suami, kemungkinan dia isteri. Dan kalau dua-dua mungkin, dua-dua nak sempurnakan susuannya, maka dua-dua lah. Bagi dua-dua kalau mereka dua nak sempurnakan susuannya. Baik. Nanti ada persoalan, kalau ada orang nak susu lebih daripada 2 tahun. Suami suruh isteri susukan anak ni lebih daripada 2 tahun. Boleh ke tak boleh? Kalau kurang kita dah katakan tak mengapa. Kalau lebih boleh tak? Wa'alal mauludi lahu rizquhunna. Kita teruskan dulu. Dan atas al-maulud lahu. Bukan maulud aja. Alal mauludi lahu. Kita kena ambil satu apa? Lafaz. Mauludi lahu yakni yang diberikan anak kepadanya. Maulud yang dilahirkan untuknya. Jadi lafaz ni menunjukkan bahawa bapa ni dihadiahkan kepadanya anak. Hibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak dia adalah hadiah untuknya. Jadi kalau hadiah untuknya maknanya milik dia. Sebab tak ada pun hadis Rasulullah SAW kata anta wa maluka li abi, engkau dan dan anakmu, tak maaf, kau dan harta engkau adalah milik bapa. Sebab dalam hadis lelaki ni datang jumpa Rasulullah SAW, ya Rasulullah aku ada harta benda, lepas tu bapa aku nak ambil anak harta benda aku. Kita nak mengadu lah. Jadi Rasulullah kata senyum, kau dan harta kau memang milik bapakmu, ataupun dia boleh mengambil harta benda kau. Kira pembahasan panjang lebar, apakah syarat-syarat bapa ataupun ibu mengambil harta anak. Kita ringkaskan yang benarnya ada 2 syarat. Yang pertama, ibu bapa tu perlukan harta tu. Yang kedua, anak itu ada harta lebih. Yang ketiga, bila dia ambil harta tersebut, dia tidak memudaratkan anak. Tak cukup syarat, tak boleh ambil. Itu yang benar. Jadi wa'alal mauludi lahu, yakni atas bapa, wajib dia berikan rezekinya dan pakaiannya. Rizquhunna wa kiswatuhunna. Jadi rezekinya nya tu balik kepada siapa? Hunna, balik kepada ibu-ibu yang menyusukan. Jadi dia kena tanggung siapa punya rezeki. Rezeki kat sini apa? Makan minum dia lah, tempat tinggal semua. Ibu-ibu yang menyusukan. Dan kiswatuhunna, pakaian ibu yang menyusukan juga dia kena tanggung. Baik, kita tahu rezeki dah dah masuk pakaian. Kenapa dia khususkan pakaian? Kalau rezeki mungkin dia punya apa tu, makanan-makanan yang apa ni, yang balance lah kita katakan. Yang ikan ada apa, protein. Lepas tu ada apa, sayur, lepas tu ada buah, ada apa, semua dia kena tanggung lah. Pakaian pun dia kena tanggung. Jadi kata ulama, munasabah pakaian disebutkan di sini secara khusus. Sebabkan bila menyusu biasanya apa? Kain, bagi basah. Tidak. Jadi perlu nak tukar-tukar pakaian. Jadi perlu nak kena supply dengan pakaian. Jadi wajib bapa tu memberi nafkah pakaian juga. Sebab itu disebutkan secara khusus. Dan ini semuanya bil ma'ruf, mengikut kebiasaan, mengikut yang ma'ruf. Dan ma'ruf ni mengikut keadaan, adat kebiasaan. Kalau wanita seperti ini, berapa dia perlukan? Dan mengikut juga kemampuan sang suami. Dan perhatikan di sini, Allah SWT tidak bezakan sama ada isteri yang menyusukan ataupun ibu yang menyusukan ini masih isteri dia lagi ataupun telah diceraikan. Possible tak dia telah diceraikan? Possible. Dah diceraikan, cerai bain pula tu, dah tak boleh rujuk lagi. Baik anak tu dia boleh ambil tak? Tak boleh. Dia kena bagi pada ibu, susukan selama 2 tahun. Habis dia punya kos kena tanggung tak? Kena tanggung. Dan ketika ni ditanggung bukan kerana ibu anak dia tu isteri dia, tapi ditanggung sebab apa? Sebab dia adalah penyusu kepada anak. Nanti timbul isu kalau dia masih lagi isteri dia, tak ada apa-apa penceraian, tak ada apa-apa, baru dapat anak, adakah dia kena kasih nafkah ekstra selain daripada nafkah sebagai isteri? Zahirnya macam perlu ada nafkah ekstra, tapi kata ulama tidak, cukup nafkah isteri cover sekali dengan nafkah apa sebagai penyusu. Ini kalau susu ni bukan susu tin lah, maknanya dia sendiri susu kan, tak payah nak kasi apa upah ekstra. Tapi kalau dia dah diceraikan, dia kena bagi upah lain. Yang ni dalil bahawa kalaulah seorang itu ada dua sebab, dua sifat untuk mendapat apa ni sesuatu. Misal katalah orang yang layak dapat harta zakat, contohnya seorang yang fakir miskin, lagi dia seorang yang berhutang. Kalau dia cuma ada satu sebab, dia seorang yang fakir, kita bagi, dia berhak tak berikan zakat? Berikan. Tapi lepas tu dia apa ni, tiba-tiba dia kaya, contohnya dia dapat hadiah, jadi dia kaya kerana tak fakir lagi, boleh tak kita berikan dia lagi zakat? Dah tak boleh. Begitu juga orang yang berhutang, bila dia berhutang dia berhak mendapat zakat. Tapi bila kononnya orang yang hutangkan kepada dia tu menghalalkan hutangnya, dia dah tak boleh dapat zakat. Ini maknanya sebab dia dapat zakat tu dengan sifat dia yang dia ada. Bila sifat dah tak ada, dah tak ada lagi dia punya, dia punya hukum. Terkadang dalam satu tempat tu atau satu orang tu dia ada dua sifat, dia fakir dan dia juga berhutang. Kita beri zakat satu ke dua? Satu je lah untuk satu orang, tapi kerana dua sifat. Tapi taruhlah dia dah tak fakir lagi, tapi dia masih berhutang, boleh tak kita berikan zakat? Masih boleh lagi. Jadi begitu juga dekat sini, wanita yang menyusukan ni mungkin seorang isteri, mungkin bukan isteri. Kalau dia isteri, dia dapat nafkah kerana dua sebab, satu isteri, satu kerana menyusukan. Kalau dia bukan isteri, dia dapat nafkah kerana satu sebab, iaitu kerana menyusukan. La tukallafu nafsun illa wus'aha, tidaklah satu jiwa itu dibebankan melainkan apa yang dia mampu. Perhatikan, ayat ni datang selepas apa? Perintah untuk memberi nafkah. Lepas tu diterangkan sini, satu jiwa tidak dibebankan melainkan yang dia mampu. Ayat dia umum ke khusus? Umum ke khusus? Tidaklah dibebankan satu jiwa. Jiwa ni umum ke khusus? Umum. Bukan mesti orang yang nak beri nafkah kepada penyusu anak dia kan. Jadi hukum diambil daripada sebab diturun ayat ni. Agaknya kenapa? Pasal apa? Pasal suami yang nak beri nafkah. Sebab dia khusus, tapi lafaz dia umum. Adakah kita katakan ayat ini khas untuk orang yang menyusukan ataupun yang nak beri nafkah kepada susuan anaknya saja, ataupun diumum untuk semua orang, tak akan dibebankan melainkan apa yang dia mampu? Jawabnya umum. Ini kaedah ya, beratu di umumi lafzi wa di khususi sabab. Hukum diambil, pelajaran diambil daripada umum lafaz, bukan daripada khususnya sebab. Tapi tentulah sebab yang khusus ni masuk pertama sekali dalam apa ni, dalam hukum ni. Jadi kalau dia tak mampu nak berikan rezeki pada wanita yang menyusukan anaknya tak mampu nak berikan pakaian, dia berikan apa yang dia mampu. Allah takkan bebalkan dia melainkan apa yang dia mampu. Dan inilah kaedah la tudarra walidatun biwaladiha. Begitu juga tidaklah seorang ibu dimudaratkan disebabkan anaknya, dan tidak pula mauludun lahu, ini bapa, dibebankan atau dimudaratkan disebabkan anak. La tudar tiada dua. Satu i'rabnya adalah apa? Dia ada dua qiraat. Satu la tadar, tak baris atas. Kalau tak baris atas maknanya larangan, janganlah dimudaratkan ibu disebabkan anak ni. Kalau dia baris depan macam kita baca ni, la tudar, dia khabar, tidaklah dibebankan seorang ibu disebabkan anak. Sekali lagi, kalau ikut qiraat yang kita baca ni, dia khabar. Tapi dia bukan semata-mata khabar, ialah khabar berbentuk larangan. Dia jangan, maknanya jangan. Seorang ibu tu dimudaratkan disebabkan anaknya. Macam mana kita nak mudaratkan ibu disebabkan anaknya? Dengan banyak hal. Satu, baru dilahirkan, kita rampas, kita pisahkan anak ni daripada ibunya. Orang lain pergi susukan. Memudaratkan tak ibunya? Memudaratkan ibunya. Dan juga mudaratkan anaknya mungkin. Ataupun kita tak sempurnakan susuan kepada ataupun daripada ibunya selama 2 tahun. Baru 4 bulan kita ambil. Pun juga tak boleh memudaratkan ibunya. Dan juga daripada sudut lain, daripada sudut nafkah kepadanya selama dia menyusukan anaknya. Itu juga memudaratkan wanita yang menyusukan. Wala mauludun lahu biwaladi, dan bapa juga tak boleh dimudaratkan. Yang ini dipaksa untuk memberi lebih daripada yang dia mampu. Baik, ataupun bila dah susukan, bapa dia nak tengok, contohnya lah bila cerai lah kan. Nanti dia tak boleh, dia tengah susu. Asyik-asyik tengah susu, tengah susu, tengah susu. Habis tak lah, banyak budak ni minum. Dia nak mudaratkan lah bapa. Apa saja yang boleh fikirkan, ayat ni umum. Kalau dalam situasi wakil realiti ni, mungkin ada banyak lagi yang kita boleh masukkan di bawah ayat ni. Kalau orang baca Quran, lepas tu mungkin dia menghadapi masalah ni atau dia melihat situasi ini, dia dapat mentadaburkan, guna dia keluarkan, istimbatkan keadaan-keadaan memudaratkan ibu dengan anak, memudaratkan bapa dengan anak. Boleh? Yang penting di sini, ayat ini dalil bahawa tak boleh memudaratkan siapa-siapa. Dan inilah faedah la darara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan, tidak boleh dimudaratkan. Dan faedah al-dararu yuzal. Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan walaupun sedikit. Kemudian wa'alal warisi mithlu zalik, dan atas seorang yang mewarisi seperti demikian. Wa'alal warisi, dan atas orang yang mewarisi. Bila ada ala ni biasanya menunjukkan wajib. Yang ni si waris yang mewarisi ini, dia juga wajib seperti demikian. Wajib apa? Wajib apa yang demikian? Ada yang di atas, iaitu memberi nafkah, kan ada? Rezeki dan kiswahnya, iaitu pakaiannya kepada orang yang menyusukan. Waris. Waris ni waris siapa? Agak-agak. Kita sekarang ada 3 orang, suami, isteri, anak. Lepas tu disebutkan lagi satu, pihak keempat, iaitu yang mewarisi. Awak nak faham tau. Dan Allah SWT maksudkan waris ni waris siapa? Waris isteri ke? Waris bapa ke? Waris anak? Waris apa? Waris bapa. Waris bapa. Apa dalil? Pasal apa ayat tu kita kata dulu? Dia sebut soal walad, walad, walad, walad. Anak, anak, anak, anak. Lepas tu dia sebut alal waris. orang yang mewarisi. Jadi siapa yang mewarisi anak, dia juga. Sebab sekarang yang mewarisi anak siapa ni? Bapak kan? Bapak kan dapat anak tu. Jadi bapak akan tanggung. Taruhlah bapak tak cukup nafkah atau bapak tak ada, siapa nak tanggung? Orang yang mewarisi anak atau orang yang mewarisi bapak tu? Orang yang mewarisi anak. Siapa yang mewarisi anak? Mungkin datuk, mungkin pakcik, mungkin adik-beradik, mungkin anak saudara. Ya tidak? Jadi dia kena tanggung juga nafkah susuan anak dia. Sebab kalau anak ni mati, dia mewarisi anak tersebut. Dan ini dalil bagi mazhab yang mengatakan selain wajibnya nafkah antara ibu dan ibu bapa, antara anak dan ibu bapa, begitu juga wajib apa ni nafkah antara kaum kerabat selain daripada anak dan ibu bapa. Mazhab Hanbali mengatakan demikian. Dia kata apa? Kalau mazhab Syafi'i kata macam ni, anak wajib tak beri nafkah kepada mak bapak? Wajib. Bapak dengan ibu bapa wajib tak beri nafkah kepada anak? Dah tentu wajib. Imam Syafi'i kata datuk juga wajib beri nafkah kepada anak, kepada cucu. Dan cucu juga wajib beri nafkah kepada kepada datuk. Kiasnya dengan apa ni? Dengan bapa. Datuk dikiaskan dengan bapa dan cucu dikiaskan kepada anak. Itu mazhab Syafi'i. Atas dengan bawah. Jadi atas datuk moyang apa semuanya lah. Kalau ni anak, bawah dia cucu, cicit dan sebagainya, dia wajib tanggung juga. Tak lepas kepada apa ni? Welfare. Tak lepas kepada zakat. Kerabat kena tanggung. Kalau kiri kanan tak ada, pakcik tak bayar, anak saudara tak tak bayar, sepupu lagi tak bayar. Baik. Ada yang mengatakan yang wajib nafkah cuma itu je, ibu bapa dengan anak antara mereka tu, lain tak ada. Sebab tak ada dalil. Sebab saya ni juga mazhab Maliki dan Syaukani rahimah ta'ala juga pendapat dia. Mazhab Hanbali datang dan mengatakan siapa yang mewarisi orang tersebut, dia wajib beri nafkah kepadanya. Sama ada apa ni, dia mewarisi secara langsung ataupun secara asabiah. Asabiah ni ada pembahasannya dalam parah. Siapa yang mewarisi orang tu, dia kena tanggung nafkah. Dan ini yang rajih. Inilah yang yang rajih. Dan dalil ayat ini salah satu dalil untuk mazhab Hanbali. Allah SWT terangkan wa'alal warithi mithlu zalik. Orang yang mewarisi anak itu juga wajib memberikan nafkah seperti itu. Kalau bapaknya tak mampu lah ataupun tidak wujud. Fa'in arada fisalan, kalau kedua mereka inginkan fisalan, iaitu berhenti daripada penyusuan. Kedua mereka tak ada lain melainkan ibu dan bapa. Antara dengan huma, dengan reda antara kedua mereka, reda meredai. Watasyawurin, dan selepas pemusyawaratan. Tala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi kedua mereka. Jadi di sini Allah SWT terangkan pula, kalaulah yang bagusnya adalah apa ni? 2 tahun sempurna bagi siapa yang tak. Tapi kalau kita nak cut short, kita nak kurang daripada 2 tahun, 1 tahun 6 bulan dah nak berhenti, Allah kata boleh tak? Boleh. Fala junaha alaihima, tapi ada syarat. Antara bin minhuma wa tashawur, kedua-dua ibu bapa mesti nak kena reba. Bukan satu parti saja yang reda. Bapak kata dah lah cukup lah tu, ataupun ibu kata cukup, guna malas, tak boleh. Dua-dua kata okay, kita berhentikan susuan ini, barulah boleh diberhentikan. Mbak, jadi dekat sini bukan kata-kata bapak, dia apa? Dua-dua. Sebab Allah kata dua-dua. Dan hendaklah dilakukan dengan keadaan tasyawur, bermusyawarah. Jadi musyawarah ni bukan kat meeting-meeting besar-besar je. Ha, dalam keluarga pun ada musyawarah. Jadi kalau satu pihak nak sambung, satu pihak tak nak sambung, tak jadi. Dia kena teruskan sempurna kan 2 tahun. Dan tentulah mereka bermusyawarah tu bukan suka-suka, tapi nak cari apa yang lebih maslahat untuk anak tersebut. Nah. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum. Keadaan yang berikutnya, kalau kamu mahukan orang lain menyusukan anak-anak kamu. Yang ini bukan ibunya sendiri. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh. Fala junaha 'alaikum. Tak ada masalah, tak ada dosa bagi kamu. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Bila kamu berikan pembayarannya menurut yang patut. Beri bayaran upah menyusuku. Yang sebelum mesti selesai dulu dia punya apa? Payment. Dan kalau akan datang nanti, awak pun bayar macam biasa. Dia kan contohnya dah setahun dia nak tukar orang nak susukan. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi mesti bayar dulu apa ni? Upah yang pertama. Dan ini juga selepas apa ni? Selepas mereka reda dan memusyawarat untuk mengubah orang yang menyusukan. Kemungkinan apa ni, ibu tu mudarat kalau dia nak susukan anak dia, dia tak tahan contohnya, ataupun anak tu tak serasi ke apa ke, atas sebab-sebab tertentu, jadi dia suruh orang lain yang menyusukan. Jawabnya boleh, tapi upah mesti nak kena bayar. Jika salam tu ma'ataitum bil ma'ruf. Ma'ruf maknanya dengan apa? Dengan yang baik. Sekarang bukan pasal jumlahnya. Jumlahnya mesti dah ditentukan. Jadi macam mana kita nak serahkan upahnya yang ditentukan dengan ma'ruf, dengan baik, dengan tanpa hege-hege. Jangan delay-delay lagi. Terus kasih. Itulah ma'ruf namanya. Sebab dia punya upah dah ditentukan. Upah dia tu pun dah ma'ruf. Lepas tu bila berikan pun Allah SWT suruh ma'ruf. Jadi lihat syariat tu menitik beratkan tentang masalah apa ni? Ihsan dalam semua perkara. Ketika nak bermuamalah, nak tentukan kadarnya, lepas tu nak serahkan, semuanya kita buat secara ihsan dengan baik. Itu maksud. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dan kita terangkan tafsir bertakwa banyak kali. Dijadikan antara diri kita dan azab Allah satu perlindungan. Dan apakah wiqayah, perlindungan daripada azab Allah SWT? Dengan usaha kita. Tak ada lain jalan. Di hari kiamat kita tak boleh ambil payung, ambil apa semuanya untuk shield diri kita daripada azab Allah SWT. Dah tak ada, dah tak ada harapan. Cuma di dunia saja kita boleh lakukan, iaitu dengan kita buat sebab-sebab. Kita laksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan, jauhkan apa yang Allah larang. Itu namanya takwa. Nanti hari kiamat dengan sebab amalan kita tu, kita akan apa ni, dipelihara daripada azab Allah SWT. Lihat dalam bab ini pun, bab penyusuan, lepas tu nak bayarkan apa ni dengan makruh pun diingatkan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu amalkan Maha Melihat. Allah Maha Melihat. Disuruh tahu, ini perintah, disuruh tahu. Dan telah terangkan banyak kali ayat seperti ini. Tahu di sini maknanya ingat, kalau tak, kalau dah tahu kan dan lupa, ingat. Kalau tak tahu, suruh tahu. Dan kalau dah tahu, yakin bahawa Allah SWT melihat apa yang kita kerjakan. Dan ini membawa faedah lain. Bila Allah melihat, maknanya Allah akan apa? Allah boleh menghukum kalau kita buat sesuatu yang tak mengikut syariat Allah. Ini sebenarnya adalah satu ancaman daripada kita menyalahi syariat Allah SWT dalam hal ini, dalam bab penyusuan dan juga bab-bab lain. Boleh? Antara masalah di dalam bab ini, masalah fiqahnya adalah Ulama sepakatlah bahawa menyusukan anak itu sebaiknya dilakukan 2 tahun penuh barulah dikisahkan. Tapi di sana ada beberapa furu' yang dikhilafkan oleh ulama, dan mereka juga berkata bahawa penyusuan itu mengharamkan, bagaimana pernikahan itu mengharamkan, nikah itu mengharamkan apa? Orang yang dulu apa? Dulu dulu bukan mahram, sekarang dah jadi mahram. Contohnya macam itulah. Bila dah menikah tu, sekarang ahli keluarga sebelah isteri dah jadi ahli keluarga dia. Boleh ya? Begitu juga susuan, dia mengharamkan sebagaimana pernikahan mengharamkan. Dan ada hadis yang marfu' yang sahih dalam bab ini, yahrumu minar radha'a ma yahrumu minan au yuharrimu minar radha'a ma yuharrimu minan nikah. Diharamkan disebabkan susuan apa yang diharamkan disebabkan pernikahan. Baik, cuma ulama khilaf apakah umur penyusuan yang muktabar, yang mengharamkan. Boleh tak, tadi silap, yahrumu minan nasabi ma yuharrimu minan yuharrimu minan radha'a ma yuharrimu minan nasab. Penyusuan itu mengharamkan sebagaimana nasab keturunan itu mengharamkan. Jadi kalau dia ada nasab keturunan, kan dia jadi mahram. Dan kalau dia menyusu daripada seorang itu, dia juga menjadi mahram. Jadi ibunya sekarang dah jadi apa? Ibu susuan. Orang wanita tu ibu susuan. Dan suami kepada ibunya dah jadi bapaknya, bapak susuan. Jadi bapak tu tak menyusu kan? Tapi dia dah jadi macam bapak. Tapi ini bukan sebarang suami ya. Suami yang apa? Pahal. Yang menyebabkan wanita itu ada susu. Bukan sebarang punya suami. Okey. Taruhlah dia bercerai dengan lelaki tersebut, dia kahwin lagi kan, ada suami lain. Yang suami itu bukan awak punya bapa susuan. Yang bapa susuan tu yang penyebab dia ada susu. Labanul fahal. Dan begitu juga adik-beradik, ibu susuan dah kira sebagai makcik-pakcik awak. Dan sebelah sana, adik-beradik sebelah bapak susuan dah kira awaknya pakcik-pakcik dan seterusnya. Dan adik-beradik anak kepada ibu susuan dah kira adik-beradik kita yang adik-beradik susuan. Jadi ini maksud dia, dia mengharamkan apa yang diharamkan oleh nasab keturunan. Cuma isunya berapakah lama, berapakah tempoh, bilakah tempoh pengharaman tersebut. Kalau seorang itu menyusu umur dia 6 bulan, adakah selepas penyusuan ini dia mengharamkan? Jawabnya, kalau 6 bulan, 6 bulan okey lah. Tapi kalau 6 tahun dia menyusu daripada orang ni, wanita ni, umur dia 6 tahun, jadi tak wanita itu ibu susuannya? Ini dia isu. Kalau 16 tahun, itu lagi isu. Baik, ulama, jumhur ulama mengatakan tempoh susuan yang muktabar ini adalah sebelum 2 tahun. Ini pendapat jumhur. Pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, Sa'd bin Rahawi dan dua anak murid Abu Hanifah, iaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan. Dan banyak lagi lah kalangan sahabat, tabi'in dan lain-lain. Di mazhab Syafi'i, Hanbali, itu yang masyhur. Daripada yang 4 tu, dia 2. Ada pun Imam Malik kata apa? 2 tahun tapi tambah 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Dalam satu riwayat 2 tahun 3 bulan. Jadi hampir nak dekat sama dengan jumhur 2 tahun. Mazhab Hanafi kata 2 tahun 6 bulan. Mazhab Zufar, satu daripada anak murid Abu Hanifah ataupun ia, apa ni, mazhab Hanafi, dia kata 3 tahun. Jadi budak tu 3 tahun menyusukan pun mengharamkan. Dan ini satu riwayat daripada Al-Auza'i, ulama daripada Syam. Jadi nampaknya khilaf dia adalah ada berapa pendapat? 2 tahun 2 bulan, 2 tahun 3 bulan mazhab Maliki, 2 tahun 6 bulan mazhab Hanafi lah. Ini kalau nak ambil yang 4 mazhab yang 4 Al-Auza'i, dan itu 3 tahun. Baik. Dan dalil mereka yang kata 2 tahun yang sempurna adalah ayat ini. Salah satu daripadanya adalah ayat ini. Allah SWT kata 2 tahun yang sempurna. Jadi bukan 2 tahun 2 bulan, bukan 2 tahun 6 bulan, bukan 3 tahun, 2 tahun je lah. Jelas lah. Kalau susuan itu lebih daripada itu, lebih daripada 2 tahun, tentu Allah akan kata 2 tahun lebih. Tak, Allah kata cuma 2 tahun. Jadi kalau lebih dari 2 tahun, tidak mengharamkan. Ada pun daripada hadis, banyak hadis yang mensyaratkan masalah susuan yang haramkan ini, yang beri kesan adalah 2 tahun ke bawah. Jadi Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala dalam sunannya, dia meletakkan bab, la yuharrimu minar rada'ah illa makana dunal hawlain. Tidaklah mengharamkan daripada susuan itu melainkan yang kurang daripada 2 tahun. Imam Tirmizi sendiri tulis. Lepas tu dia bawakan, minta maaf, babun maja'a anna ar-rada'ah la tuharrim illa fis-sighar dunal hawlain. Dia bang sama lah bab, apa yang diriwayatkan bahawa susuan itu tidak mengharamkan melainkan ketika kecil sebelum 2 tahun. Kemudian dia bawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya, la yuharrimu minar radha' illa ma fataqal am'a fitadi wa kana qabla al-fitar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah mengharamkan daripada susuan itu melainkan yang memecahkan am'a. Am'a ni perut. Bila kita makan, yang digest nanti perut tu, am'a tu. Kata ulama, syaratnya demikian sebab kalau dia minum sikit, tak sampailah didigest oleh perut. Kan ada sikit je, baru satu sedut. Dan perut tak digest, bila perut tak digest, maknanya dia tak jadi apa? Ha, tak jadi zat untuk tulang dan apa semuanya lah. Dia tak membesar dengan itu. Jadi ketika itu tak jadi lagi. Jadi dia mesti sampai apa ni? Sampai dihadam dan buat badan budak tu membesar dengan dengan susuan tadi. Dan ini pula dalam hadis lain mensyaratkan hendaklah dia 5 kali susuan. Bukan 3 kali, bukan 2 kali, bukan 4 kali, mesti 5 kali susuan, yakni sampai dia apa? Kenyang. Dan macam mana tahu budak tu kenyang? Dia lepaskan sendiri. Dia kalau dah sampai tertidur tu, ha, tu kira satu susuan. Tapi kalau dia tengah minum sedap, awak cabut, awak tak kata ni satu susuan, kita katakan ni tak pakai ni susuan. Okay. Jadi 5 kali macam gitu, tak mesti 5 hari, 5 kali. Kalau satu hari dia minum 5 kali macam tu, maka ketika itu wanita itu dah jadi ibu susuannya. Ini dah jadi anak susuan. Ini yang dimaksudkan fatatal am'ah. Nah, dia telah memecahkan perut, maknanya dihadap fit tadi pada buah dadanya. Dan maksud di sini kata Ibnu Katsir, ai fi mahalli radha'. Ketika dia masih boleh apa ni menyusu, tak budak menyusu kat situ. Kalau dah besar dia pakai apa? Dia pakai botol lah. Ha. Fi mahalli radha', itu asalnya susuan. Wa kana qabla al-fitr, fitam, dan adalah dia sebelum disatihkan. Maknanya kalau dah disatihkan, dah start makan benda lain, dan benda lain tu dominan lah, dia dah tak payah minum susu lagi. Ketika itu, kalau dia susu lagi, dah tak pakai. Ha, ini yang benar. Ha, ini yang apa ni, yang disebutkan dalam hadis. Hadis ni hasan sahih, kata Imam At-Tirmizi. Dan dia berkata, wal amalu ala hadha inda aktari ahli al-ilmi min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi. Patu sambungannya wa makana ba'da haulainil kamilain fa innahu la yuharrimu syai'an. Dan ahlul ilm daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan selain mereka semua beramal dengan hadis ini. Yang ini apa yang ada pada hadis ini. Yang ini 2 tahun. Kebanyakan mereka bukan semua pada silap. Adapun selepas susuan selepas 2 tahun yang sempurna, maka dia tidak mengharamkan apa-apa. Hadis ini sahih. Mengikut syarat sahih Bukhari dan Muslim. Dan satu lagi dalil adalah hadis dalam Sahih Bukhari. Kata Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, "Lamma mata Ibrahim ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lahu murdi'an fil jannah." Apabila mati anak Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Ibrahim. Dan Ibrahim ni anak Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Maria. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, dia akan mempunyai penyusu di syurga. Kata ulama mengikut sejarah, Ibrahim AS dia meninggal dunia umur dia 1.5 tahun. Okay, apa faedah ni? Fakta ini Nabi kata dia akan ada penyusunya di syurga. Menunjukkan bahawa itu belum cukup lagi 1.5 tahun. Jadi yang sempurnanya adalah 2 tahun. Kalau 1.5 tahun dah cukup, dia tak perlu lagi nak sempurnakan susuannya. Dia menunjukkan bahawa 2 tahun itu syarat mengharamkan apa yang diharamkan oleh nasab keturunan. Itu istinbat mereka. Baik, jadi tersebutkan dalil untuk mazhab ini, yakni 2 tahun sempurna untuk penyusuan yang mengharamkan. Tetapi di sana ada pendapat yang mengatakan tidak ada had penyusuan yang mengharamkan. Jadi tadi kita kata 6 tahun pun boleh jadi mak susuan, 60 tahun pun boleh. Nah, dan dalil mereka daripada Al-Quran, Allah SWT bila menyebutkan wanita-wanita yang haram kita nikah dengannya, wa ummaha tunisaikum allati arda'nakum. Antaranya adalah wanita-wanita yang telah menyusukan kamu. Tak boleh kita menikah dengan dia. Menyusukan kamu. Umum ke tidak ayat ni? Umum, sama ada dalam masa 2 tahun ataupun lebih. Itu dalil daripada Quran. Dalil daripada hadis ada riwayat sahih Muslim. Bahawa isteri Abu Huzaifah, bukan Huzaifah Abu Huzaifah, datang jumpa Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, Salim maula kita ni, yang hamba kita yang duduk dengan kita dah jadi macam mana kita ni, dia dah besar dah. Aqala ma'aqalu. Jadi dia dah besar macam orang lelaki dan dia dah faham apa orang lelaki faham. Yang ni bab ni lah. Tapi dia duduk kat rumah kita ni, dan aku rasa Abu Huzaifah pun tak sedap. Abu Huzaifah ni suami dia. Pasal dia masuk nampak isterinya dan sebagainya kan. Kalau dulu kecil-kecil tak apa, ni dah dah balik. Jadi macam mana? Maka apa ajak Rasulullah SAW? Sepatutnya lah, oh, dia bukan mahram, hendaklah engkau berhijab daripadanya. Maksudnya tu, jangan khalwat dengan dia. Tapi dia tidak, Nabi jawab apa? Engkau susukan dia, khalas, selesai apa yang masalah kamu. Dia jadi apa? Anak susuan kamu. Dah besar. Lepas tu, dia pun buat. Dan dia kata, ya Rasulullah, aku dah susukan dia. Selesai. Hadis dalam sahih. Lagi sekali ini satu hadis yang orang kalau tak ada manhaj, walaupun sahih, kalau tak ikut mazhab dia, dia akan apa? Dia akan tolak. Jadi kita lalu sunnah wal jamaah, kita akan ikut, kita akan pegang kepada hadis yang sahih. Baik, hadis ini antara dalil, bahkan dia dalil yang terkuat bagi mereka yang kata apa ni, tidak ada had untuk menyusukan anak hingga mengharamkan. Dan ini adalah pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Daripada kalangan sahabat yang kita kenal cuma dia seorang. Adapun semua isteri-isteri Nabi SAW yang lain semua tak setuju. Ada riwayat dia dalam Sahih Muslim. Nanti insya-Allah dalam Sahih Muslim tu sampailah. Insya-Allah. Dalam bab radha'ah ni. Mereka kata isteri-isteri Nabi lain kata bahawa ini khusus untuk dia. Dan mereka berdalil dengan hadis yang Nabi SAW sampaikan pada mereka. Unzurna min ikhwanikum fa innama ar-radha'atu minal maja'ah. Dalam Sahih Muslim juga. Dia kata kepada isteri-isteri Nabi SAW, tengoklah siapa yang kamu susukan tu. Kerana sesungguhnya penyusuan itu hanyalah apabila disebabkan kelaparan. Fa innama ar-radha'atu minal maja'ah. Maja'ah kelaparan. Apa maknanya? Maknanya dia minum sampai dengan minuman itu dia akan apa ni? Dia akan besar. Jadi kalau budak dah lebih 2 tahun, yang buat dia segar, buat dia besar tu dah bukan susu lagi. Makanan-makanan. Jadi ni mesti umur dalam umur tertentu. Dan tak ada umur lain melainkan yang 2 tahun. Jadi isteri-isteri lain tak setuju dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Aisyah dia tarik-tarik lah. Dia tak tarik-tarik. Dia tetap dengan pendapat ini. Bahkan dia beramal dengan pendapat ini. Siapa yang dia pilih untuk masuk ke rumah, dia akan kata kepada sebahagian dia punya kerabat-kerabat perempuan, kau susukan dia walaupun dah besar panjang. Nanti dia jadi apa? Anak susuan kau. Dan kau dengan aku makcik kau apa ni, adik-beradik. Jadi aku ada makcik susuan ni. Dia amalkan macam tu. Dan Ibn Hazm rahimahullah ta'ala juga berkata demikian. Dan Ibn Hazm lebih teruk lagi. Nama dia bukan teruk, lebih ekstrim lah. Dia kata apa? Tak ada orang cakap nyusu tu nyusu daripada terus daripada perempuan tu. Tak ada orang cakap macam itu. Tapi Ibn Hazm kata susu tu hanya satu cara je. Dia zahiri pakai botol tak baik. Dia mesti apa? Terus daripada perempuan. Zahiri punya pasal. Oleh kerana tu banyak masalah. Orang ingatkan siapa-siapa yang tak suka hadis, orang Syiah dan sebagainya, diorang ingatkan Aisyah pendapatnya macam tu. Dan bahawa isteri Abu Hudzaifah tu susukan anak dia yang dah besar tu. Yang ni direct. Mesti ke macam tu? Tak mesti. Sebab apa tak mesti? Kita ada dalil bahawa asalnya aurat ada tak? Aurat ada, ni bukan mahram. Dan dia dah balik. Ada tak cara lain? Dan kita nak susukan dia ni, susukan dia ada darurat. Jadi takkan kita susukan cara macam tu. Kan haram hukumnya. Jadi kita isikan kat dalam botol, kita kasih dia minum sampai 5 kali, dia dah jadi anak susuan. Mungkin tak macam tu? Kita ambil yang paling darat, mudarat yang paling rendah. Boleh? Itulah isu dia. Itu isu dia. Baik. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dia juga sokong pendapat Aisyah ni. Tapi dia bukan macam Ibn Hazm. Ibn Hazm tak ada had. Siapa juga yang menyusu daripada wanita ini, besar macam mana pun, jadilah dia susuan. Ibu susuan. Hatta suami kalau minum susu isteri, dah jadi apa? Anak susu anda. Itu Ibn Hazm memang. Pasal ni hadis je. Orang nak cakap macam mana Zahiri. Tapi dia cakap ni yang ini ni, Aisyah pun tak cakap. Tak ada orang cakap. Ni pendapat memang Syan betul. Nah, apa kata Ibn Taymiyyah rahimah ta'ala? Dia kata bila lihat hadis ini, kita dapati ada keperluannya. Apa keperluannya? Orang ni duduk kat rumah. Jadi kalau dia tak ada apa, kita biarkan macam itu, dia bukan mahram kan, susah. Asyik-asyik nak apa? Nak tutup muka lah, nak apa ni, nak tutup aurat lah dan sebagainya. Tak susah. Dia dapat dulu kat dalam rumah kita. Jadi siapa yang ada keperluan macam ni, maka dibolehkan. Kalau tidak, tidak dibolehkan. Bolehkan maknanya apa? Susu pakai botol lah maknanya. itu pendapat Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dia pakai juga hadis ni. Hadis ni sahih, tak boleh tolak. Jadi tentang ilah dia punya ada keperluan, maka dia boleh. Ada pun jumhur ulama kata tidak, hadis ini khusus untuk Abu Hudzaifah. Jadi mereka tak tolak hadis ni. Mereka tak kata hadis ni lemah ke, dhaif ke apa ke. Tak, hadis ahad ke tidak, mereka kata ni. Dia kata ni sahih, tapi ni khusus. Sebab apa? Ya, ni kata Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Lihat macam mana dia bawa. Kenapa hadis ni khusus? Pertama, tadi saya dah katakan, kalaulah ibu isterinya Abu Zaifah datang, dia bawa cerita macam ni, kan sepatutnya Nabi SAW kata apa? Istajibi anhu. Ya, ini berhijablah daripadanya kan, jangan khalwah. Tapi Nabi suruh dia susukan. Sedangkan kes macam ini banyak tak di zaman sahabat? Jangan nak cerita pasal zaman kita, zaman Nabi SAW ada. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, janganlah seorang lelaki berkhalwat dengan seorang wanita melainkan dengan mahram. Tak ada, jangan berkhalwat. Itulah yang tubat musafir dengan seorang wanita, kerana yang ketiganya adalah syaitan. Tak selesai macam itulah. Jadi ada orang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan al-hamu? Hamu ni ipar pun tak boleh juga kan? Ipar kita kalau kahwin kan, nanti isteri tu kan ada adik-beradik, ataupun suami tu kan ada adik-beradik, dia tinggal satu rumah, tak mahu nak walau dia ke rumah pun tak boleh khalwat dengan dia. Tak boleh. Rasulullah SAW kata al-hamul maut, ipar tu maut. Maknanya tak ada, kamu tak boleh khalwat dengan dia juga, tak ada rukhsah. Kata Syekh Taimin rahmat ta'ala, sekarang nampak ini perlu tak ni? Perlu. Kalau betul siapa yang menyusukan seorang itu 5 kali walaupun dah besar boleh mengharamkan, tentu Nabi kasih formula, kasih jawapan ni. Oh, kalau kamu ipar kau, kau tak nak susah-susah, kau susu tengah je habis itu. Ada tak Nabi cakap macam itu? Tak ada. Nabi cuma cakap pada satu orang aja. Salim maulah Hudzaifah tu. Budak tu namanya Salim. Itu menunjukkan bahawa kes Salim ini khusus. Jadi batallah pendapat Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Sebab keperluan tu ada zaman Nabi SAW, Nabi tak syariatkan melainkan untuk satu orang. Okay, ingat, kita tak tasuk dengan Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ibn Taymiyyah tu hafal betul dengan kitab-kitab Ibn Taymiyyah. Ketika ni dia pun tak setuju. Baik, dalam kata-kata lain Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala berkata macam ni, sebenarnya hadis Hudzaifah ni dia umum juga, bukan khusus. Tetapi umum dia tu tak boleh pakai. Nak tahu kenapa? Sebab tak ada orang akan sama keadaannya dengan kes Salim dan keluarganya Abu Hudzaifah. Apa kes dia? Lihat, Salim ni adalah hamba kepada Abu Hudzaifah, dibebaskan. Lepas tu mereka jadikan dia anak. Jadikan dia apa? Anak. Jadi dalam zaman dahulu ada apa ni? Dibolehkan at-tabanni. Kita ambil anak, kita kata ni anak aku, tu binkan pada aku. Dulu boleh tak? Dulu boleh. Nabi pun buat juga. Nabi pun buat juga. Zaid itu adalah hamba yang dibebaskan, tinggal kat rumah dia, dijadikan dia sebagai anak. Jadi Zaid bin Muhammad zaman dulu. Selepas itu diharamkan lah. Lepas itu diharamkan. Ada ayat Quran. Jadi sekarang anak ni dah besar. Anak ni dah besar. Dah tak boleh pula kita jadikan dia sebagai anak. Tapi dia dah tinggal kat kita ni. Ha, datanglah penyesaian tadi. Kau susukan dia, maka dia jadi anak keluarga kau. Sekarang, zaman kita sekarang, boleh tak ada orang ambil anak angkat dengan pada dia? Boleh tak lagi? Dah tak boleh kan? Pasal syariat dah tak boleh kan? Jadi sebab itu hanya dia je boleh, orang lain semua tak boleh. Kalau lah sekarang ni ada orang nak ambil anak angkat, lepas tu dia nak susukan, boleh. Tapi masalahnya dah tak boleh ambil anak angkat. Jadi sebab tu kata Syed Samin, dia sebenarnya umum, tapi keadaan tak membolehkannya diamalkan bagi sekarang. Sebab hukum At-Tabanni, iaitu menjadikan anak orang lain sebagai anak sendiri, telah diharamkan. Kemudian kita dengar bahkan ulama di Saudi dan sebagainya mengatakan boleh. Dia pun kata Syed Al-Bani Ramadhan, tak silap saya, dia pun kata boleh. Jadi itu semua ditolak dengan apa ni? Dengan apa yang kita sampaikan sekarang. Okay. Baik. Kita baca ringkas apa edah pelajaran yang diambil dari ayat ini. Surat 391. Kewajipan ibu menyusui anaknya pada susuan pertama, al-lubah, jika dia diceraikan, dan seluruh susuan jika dia tidak diceraikan. Al-lubah ni orang panggil apa? Koros apa yang apa? Dah lupa lah. Susu apa yang mula-mula ni? Kolostrum. Kolostrum. Yang itu tu mula-mula tu, itu wajib. Itu tak ada, tak ada pilihan. Yang kita ceritakan ni adalah penyusuan selepas. Jika dia diceraikan, dan seluruh susuan jika dia tidak diceraikan. Ini walaupun diceraikan, dia mesti nak minum susu kan? Tidak. Kurang-kurangnya kolesterol. Yang kedua, keterangan batasan yang paling lama untuk penyusuan, iaitu 2 tahun penuh. Kerana itu lebih dari 2 tahun tidak dianggap sesuai syariat. Nah, ini yang ditarjihkan oleh syekh kita di sini. Dan ini juga disokong ada riwayat daripada Al-Qamah. Al-Qamah ni anak murid kepada Abdullah bin Mas'ud, ulama Kufah. Dia pernah nampak seorang itu menyusukan anak dia dah lebih daripada 2 tahun. Dia kata jangan buat lagi. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, terdapat kemudaratan menyusukan anak lebih daripada 2 tahun. Apa dia? Pada akal dan pada psikologi. Buat terus susukan dia lebih daripada 2 tahun daripada ibunya, dia mungkin akan membahayakan kesihatan, kalau tak pun membahayakan akal, dia jadi bodoh. Jadi ini semua ada, ini perlu kepada tahqiq lah kan. Tapi kata Syekh Tami Rahmat Ta'ala, jika dia perlu pula kepada susu lain, dia tak mau makan lagi, taruhlah dah 2 tahun, dia masih perlu pada susunya, maka ketika itu maslahat anak tu teruskan susunya walaupun lebih daripada 2 tahun. Dan inilah yang benar dalam masalah. Dan yang ketiga, bolehnya mengambil upah dalam menyusu. Boleh ambil upah. Dan ini adalah permasalahan jual beli. Macam mana nak ambil upah? Susu dalam buah dada wanita tu, macam nak tahu volume dia berbanyak? Sama macam beli susu kat dalam ke? Dalam kambing ke, lembu ke? Tengok macam banyak, sekali sikit dia keluar. Nampak sikit sekali keluar banyak. Mana awak nak tahu budak tu nak minum banyak ke tidak? Kalau ada banyak pun, mana tahu minum banyak? Macam mana awak nak okay. Satu susuan, $1 ke? So, $10 susu ibu mahal lah susu. Jadi asalnya majhul, tak boleh betul. Sebab tu lama pening kepala dalam bab ni. Macam mana boleh jual beli susu yang kita tak nampak? Kan? Jadi hal ini dijawab. Pertama, Quran dah kata boleh. Kalau Quran kata boleh, batallah semua kias-kias ni. Memang majhul, tapi Quran kata boleh. Dan kenapa pula boleh? Oh, mungkin disebabkan keperluan. Kalau tak dibenarkan mengupah, eh, macam mana matilah budak tu? Takkan nak paksa free. Kalau paksa free, tugi juga menyusat apa, mendaratkan pada orang pula. Tapi yang benarnya, ini bukan bab jual beli susu dalam satu tempat yang kita tak tahu keadaan. Ini adalah bab upah mengupah. Jadi ketupah pun bantu wanita tu untuk mengusulkannya. Bukan pada kadar yang diberikan, tapi pada keperluan anak tersebut. Pada keperluan anak tersebut. Dan kita tahu mengusulkan anak bukan setakat beri susu je. Dia punya kengeng, dia punya nangis-nangis, dia punya apa semua, tak? Ada yang dia nak tidur kat situ juga. Lepas tu kadang dia kencing lagi kat situ. Lepas apa lagi kadang-kadang dia buat lagi dan dia apa semuanya. Itu semua kerja banyak tu. Lepas tu upah dengan takat beli susu tu je banyak lagi. Lepas tu nak dodol-dodol ikan dan sebagainya. Betul tak? Ha, kerja berat. Kerja berat. Tapi saya rasa kalau zaman komersial pantas buka kedai kat dekat apa Majlis Kasim tu semuanya. Syarikat penyusuan anak-anak. Tak mustahil. Kalau ada syarikat rukiahkan orang, tak mustahil ada syarikat apa? Syarikat rukiah, syarikat apa lagi tu? Apa tu? Bekam. Mana boleh? Bekam tak boleh. Tak boleh buka syarikat bekam. Haram hukumnya. Tak tahu lah. Kita dah baca kat Sahih Bukhari Muslim. Sudah telah kam. Kasbul hajjam khabir. Ambil upah daripada pembekal apa tu pembekaman itu khabih najis maknanya haram wa mahrul bari khabih dan upah untuk pelacur tu juga khabih ada dalamnya ada larangan tetapi Nabi bila berbekal Nabi beri upah ya apa apa beza dia sekarang ni nah, satu mazhab betul mazhab Ahmad bin Hanbal. Kita tak boleh pakat. Yang ni aku upah kau, aku bekal kau, upahnya macam ni, tak boleh. Tapi kalau dah dibekal, orang tu nak beri berapa, dia beri. Beza. Jadi sebab tu tak boleh buat apa ni, tak boleh buat kedai. Banyak orang buat bekal tradisional, yang tak tradisional, yang modern, aku pancer dan macam-macam. Tapi kalau orang nak ikut hukum ni, kau nak buka tak kedai? Nanti sewa kedai macam mana? Kau kasih aku satu dinar je. Satu dinar taruhlah $10 je ke apa. Kalau kau tak nak kasih pun aku tak boleh tuntut. Kita tak nak buka kedai. Baik. Yang terakhir apa? Boleh mengambil upah dalam nyusuk ini. Dalam bab upah-upah boleh. Yang keempat, kewajipan para kerabat memberikan nafkah satu sama lain dalam kondisi fakir. Dan keterangkan khilafnya. Lagi-lagi kalau dia mewarisi. Yang kelima, boleh bagi sang ayah mengambil ibu susu untuk anaknya dari selain ibu kandungnya. Boleh. Boleh dalam ayat Al-Quran. Jelas dalam bab nafkah kerabat wajib beri nafkah kepada orang lain. Jadi tak ada masalah. Ibu tunggal lah apalah ni semuanya. Semua covered sebenarnya. Kalau ikut syariat. Tak payah kita datang nak apa ni, nak protect women's right dan sebagainya. Dah ada dalam Islam. Soalan, bolehkah menggunakan alat cara untuk menjarakkan kelahiran bukan untuk membataskan kelahiran? Nah, membataskan kelahiran dengan tanpa sebab medical haram. Menjarakkannya kerana sebab tertentu halal. Namanya tanzim nasl. Dengan syarat apa ni, bukan kerana takut miskin, takut susah anak pulah lah, apalah, kos dan sebagainya. Kalau itu, tak boleh. Jadi mesti ada sebab-sebab lain yang munasabah. Kalau takut rezeki pada anak tu, memang tak boleh. Jadi kalau ada sebab medical lain, apa ni, berat kepada ibunya contohnya, right? Nak jaga anak lain dan sebagainya, susah. Jadi yang seperti itulah. Maka itu insyaAllah dibolehkan, dijarakkan. Sebab kita takut, kita kalau bolehkan juga ada masalah. Jaraknya sekali pergi jarak sampai 100 tahun ni, 100 tahun. Jaraknya 40 tahun, ni dah kira berhenti terus lah. Tak boleh. Nampak saya ni bukan pasal apa, sebab yang munasabah. Jadi kalau dia melahirkan, tak cesarean lah. Doktor kata kalau buat lagi ni susah, okey lah. Kita jarakkan lagi lah, tunggu baik ke apa ni. Dan kalau ikut wakil, people wakil, kita mesti banyak anak sekarang ni. Singapore problem tak banyak anak. Dah dapat bonus, dah dapat apa pun. Ada apa soalan lain? Apa hukum suami minum? Susu isteri, kalau dia lapar. Hahaha. Asalnya tak ada apa? Dalil yang mengharamkan. Sama ada minum susu isteri atau susu wanita lain, baik asalnya apa ni? Halal. Semua takut dia jadi bodoh ke tidak ke. Tapi orang kata dia ubat tu, walau alam sekali. Maksudnya kalau hukum dia mengharamkan isteri dia jadi apa? Jadi ibu susuan, baik, itu tidak. Maka saya katakan dalam mazhab Ibn Hazm rahimahullah buka, tak ada masalah. Saya kata Syekh ini baik ditinggalkan pasal ada khilaf Ibn Hazm rahimahullah buka. Kita ihtiyat je lah. Kalau ada kawan jenis ni itu banyak sangat. Jadi suka dalam betul. Jangan dia tak habis tak mungkin. Itulah. Ya. Mungkin kasih kucing ke apa. Satu lagi perkara, budak yang minum susu dia belum kalah pun nak pergi balik. Jadi dia tak payah niat tau, aku minum susu ni nanti ibu aku ni jadi ibu susuan. Dia tak payah niat, dia minum aja dia dah jadi apa ni? Nak susuan. Maknanya kalau tak sengaja dia pergi minum susu orang, terus orang tu jadi apa ni? Ibu susuan ni. Sebab tu kata ulama dalam bab susuan ni kena hati-hati, kena tadi pastikan siapa yang menyusukan tu, sebab nanti lepas tu dia tak boleh kahwin dengan anak dia dengan dan seterusnya. Ha, tu yang apa, membahaya. Budak tu tak salah. Jadi kalau tak perlu, tak suruh orang lain susukan, dia tak payah. Dan anak susuan macam mana pun dia tidak ada hak seperti anak betul. Ha, dia tak ada hak nafkah, dia tak waris mewarisi. Cuma satu je dia ada apa? Mahram. Mahram. Maknanya lepas ni wanita tu dah bukan mahram, dia macam mak dia. Dia tak boleh kahwin lagi dengan mak, dengan mak dia. Dan adik-beradik susuan dah macam adik-beradik dia betul. Macam itulah. Jadi boleh safar sama-sama. Jadi tak ada. Tapi bab nafkah, bab warisan, jangan pula datang aku nak faraid, aku anak, anak apa? Anak susuan, tak dapat. Asal? Tak dapat. Anak betul juga dapat. Kau main kan anak susuan tak dapat, anak tiri lagi tak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.